السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المرسلين، نبينا المرسل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Insyaallah kita akan melanjutkan tafsir Al-Jalalain. Pada pagi hari ini insyaallah kita bahas ayat ke 19 dan 20 insyaallah taala. Baik, iqra ya qari. Siapa yang qari silakan dibaca. Tafadhol. Kawan, yuk baca siapa? Foto siapa? Ayo, siapa pun ikhwan, ayo. Foto foto. Yang baca dapat hadiah, ayo, ayo. Apa? Allah musta'an. Ayo, foto foto siapa? Bitasdidi wa takhfifi, kemudian syukifat ahsan. Bagus. Di situ ada harokatnya? Enggak ada. Fi khifati sayriha. Ahsan, paham. Insyaallah. Baik. Ya, insyaallah kita rinci lagi pembahasan ayat ini dan juga tafsirannya insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Yaitu فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Kita bahas dulu sedikit tentang i'rab dari ayat-ayat ini insyaallah ta'ala. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَوْ يَا disini وَوْ وَوْ عَطَفْ ya biasa. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ atifah, kemudian futihat fi'il apa? Fi'il madhin, dan dia fi'il madhi, fi'il madhin yang majhul. Ya, apa maksudnya majhul? Dia pasif. Ya, kalau dalam Inggris itu pasif voice gitu kan. Pasif lawannya ma'ruf, yaitu aktif. Futihat as-sama'u, dan futihat ta pada akhirnya ta apa ini? Ta'u ta'nif ya. Jadi futihat fi'il madhin mabni, dan dia lil majhul dimabnikan 'ala al-fath ya, karena haknya itu fathah. Futiha hat ya, dan ta'nya ta'u ta'nif, tidak ada tempat di ta'u sakinah ya. Taknya mati kan, la mahala laha min al-i'rab. Tapi kenapa kemudian dia yang tadi kita bilang tak sakinah sukun, tapi dibaca apa? Tisara ya. Apa sebabnya, ilatnya apa? Iltiqa as-sakinain, bertemunya dua sukun. Maka ketika bertemu dua sukun normalnya di apa Arabiknya, jar apa namanya, kasrah. Futihatis sama ya, jadi kita tahu dia futihat fi'il madhin mabniyun mabniyun lil majhuli ya, 'ala al fathi, dan ta'nya ta'u ta'nits sakinah la mahalla laha min al i'rab. Tetapi dia dibaca kasrah disebabkan iltiqa as-sakinain. Nah, sukunnya apa? Di al, lamnya sukun. Al, lamnya, tapi dia alif lam apa? Syamsiyah atau qamariyah? Syamsiyah, maka langsung ke huruf di setelah al. Futihatis sama'u. Nah, as-sama'u itu dia sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il, ya. Naibul fa'il marfu'un bid-dhammah. Fakanat, ya, fakanat abwaba fa'atifah ataf biasa kayak waw tadi. Kanat, ini juga fi'il, fi'il madhi. Tetapi bedanya dengan fi'il madhi futihat, ada dua perbedaan dari segi ma'ruf dan majhulnya, dan juga perbedaan dari segi tam dan naqis. Kanat ini fi'il madhi naqis, ya. Namanya fi'il madhi naqis. Nanti insyaallah di nahwu kapan-kapan kita pelajari kana, ya, kana wa akhwatuha. Fa kanat abwaba fi'il madhi naqis mabniyun ala al-fath. Nah, fathah. Futiha, fathah. Karena setelahnya ta ta'nits sakinah. Ya, kanat abwaba ta'nits sakinah. Baik, kita tahu bahwasanya kanat, kana wa akhwatuha membutuhkan setelah kana itu ada isim dan ada khobar, ya kan? Ada isim kana, ada khobar kana. Nah, di sini isim kana ada atau tidak? Maksudnya zahir atau tidak? Dhamir. Makanya kita katakan ismuha dhamirun mustatirun jawazan. Ya, dhamir mustatir jawazan. Kenapa disebut boleh jawazan? Karena boleh ada, boleh tidak. Dhamir mustatir yaitu dhamir yang tersembunyi, tidak di, tidak zahir gitu, ya. Fa kanat hiya. Nah, kembali ke mana sih itu isim dari kanat? As-sama. Berarti ini menunjukkan di ayat ini as-sama ditakbirkan dia berstatus sebagai muannats atau mudzakkar? Muannats. Oke. Okay. Di sini muannats. Terus kemudian abwaba. Abwaba itu khabar dari kana. Ya. Buktinya apa? Nasab fathatain di akhir itu menunjukkan dia apa? Khabar dari kana. Jadi kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, gitu kan? Baik. Ya. Nah, itu tadi masalah sedikit masalah i'rab. Kalau misalnya kita kemudian kembali ke masalah tafsirnya, wa futihatis sama'u bitashdidi wa takhfif. Dengan tasydid dan dengan takhfif. Jadi lawannya tasydid takhfif. Ya, takhfif di sini maksudnya adalah non tasydid gitu. Jadi bukan takhfif dalam artian roh mufakhomah, roh murokok, bukan itu. Ya. Takhfif di sini normal biasa. Kalau tasdid, bagaimana kalau misalnya futihat tasdid, maksudnya apa? Hah? Ada yang tahu maksudnya di sini? Ya? Nah, ini kalau misalnya antum baca tafsir jalan sendirian di tasdid atau takhfif, maksudnya nggak tahu gimana? Maksud di sini tasdid dan takhfif apa di sini? Tasdid berarti ada tasdid kan? Takhfif tidak ada tasdid. Apakah maksudnya adalah wa futihati sama'u atau gimana? Takhfif dan tasdid di sini ini masalah pembacaan dan harakat untuk kata futihat. Oke. Okay? Futihat. Futihat bisa futihat, bisa futihat. Ya. Yeah? Dan dikatakan oleh para ulama, ya, anda juga tidak menguasai ilmu qiraat sab'ah, bahwasanya dengan tasydid atau dengan takhfif itu sab'iyyatain, sab'iyyatan, yaitu dua-duanya termasuk qiraat sab'ah, dalam qiraat sab'ah. Wa futtihatis sama'u atau wa futihatis sama'u. Paham di sini insyaallah? Ada wa futihatis sama'u, ada wa futihatis sama'u. Apakah arti dari dua qiraah ini berbeda? Sama-sama kalau kita balikkan ke asal makna fathah, membuka. Ya kan? Tetapi bahasa Arab kadang seringkali dalam perbedaan wazan itu berbeda, ada tambahan makna atau pengurangan makna. Ya. Kalau misalnya kita biasa mengingat anzala beda dengan nazzala, yang waktu itu Allah pernah kasih tahu. Kalau anzala itu artinya menurunkan, ya mau langsung kayak mau gimana yang penting menurunkan gitu kan. Kalau nazzala itu menunjukkan penurunan yang bersifat gradual, yaitu bersifat munajjaman, berangsur-angsur. Kalau misalnya Nabi bilang ini, anak misalnya ada kertas tek kita atau ada tali, ada gini. Ini namanya qata'a, qata'a. Tapi kalau misalnya ini kertas, ana gini-gini gitu, ini namanya qata'a. Dengan tambahan tasydid di ainul fi'il, yaitu di huruf ta, qata'a, ya. Dalam Al-Qur'an, kaman huwa khalidun fil nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahu. Apa yang di dalam perut itu? Usus di qata'a. Di apa? Jadi mutus ini cuma bukan sekali doang. Tek diputus-putus tek gitu. Qata'a am'a'ahu. Ini taqti' namanya. Jadi kalau dalam ilmu sharaf ini kan berarti sulasi mazid bi harfin wahid, tapi dengan penggandaan di ainul fi'il, yang kerap kali ini menunjukkan takrir, pengulangan dalam perbuatan tersebut. Paham enggak di sini antum? Paham? Paham enggak di sini? Oke. Jadi begitu, futihat dengan futiha, seolah-olah kalau futiha itu ya artinya dibuka, tapi kalau futihat itu artinya banyak yang dibuka gitu kan. Nah, apa yang dibuka? As-sama. Ini pun ikhwah sekalian tidak begitu saja simpel selesai masalah, tidak. Tetapi penafsiran ini perlu lebih dirinci lagi, maksudnya dijelaskan lagi. Tadi sudah tasydid dan takhfif dan pemaknaannya, perbedaannya kita sudah tahu. Sekarang syuqqiqat linuzulil malaikah. Syuqqiqat. Ya. Lihat. Antum tahu ya syuqqiqat artinya apa syuqqiqat? Dibelah-belah. Idza sama'un syaqqat. Ha? In syaqqat, dari kata in syaqqa, in syaqqu, ini wazannya beda lagi. Kalau in syaqqa artinya terbelah. Tapi syaqqa artinya membelah-belah. Syuqqiqat, syuqqiqa artinya dibelah-belah. Menunjukkan pembelahan, penghancuran itu bukan cuman des sekali sudah selesai, tapi des ya gitu. Berkali-kali syuqqiqat. Nah, pertanyaan dari ada ikhwah sekalian. Memang dalam bahasa Arab apakah memang fataha itu artinya syaqqaqa? Nah, itu kan. Fataha artinya membuka kan? Syaqqaqa membelah-belah. Sebenarnya sama enggak maknanya? Kalau dipikir-pikir tidak. Tetapi di sini ditafsirkan futihat itu syuqqiqat. Ya. Dan memang kenyataannya as-sama pada hari kiamat nanti di ayat-ayat lain ditakbirkan dengan idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat. As-sama'un syaqqat idza sama'un fatarat. Apalagi? Apalagi tentang langit di hari akhir nanti? Hah? Ada lagi enggak? Iya. Allah memang lupa. Di surat Al-Haqqah apa? Wa hamilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida. Itu jibal ya. Allah, aku lupa. tidak ingat. Ala kulli hal, langit ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti itu infotorat, yaitu betul-betul hancur terbelah-belah, hancur, remuk retak. Kalau ketika di masa dunia biasa seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya langit itu tidak akan retak, ya enggak? Di surat Al-Mulk, farji'il basar hal tara? Hal tara min futur? Coba lihat, apakah kamu lihat? Jazakallahu khairan. Ada futur, ada keretakan, aib, cacat, enggak ada. Tapi di akhir, di hari akhir nanti hancur betul-betul itu. Ya. Dan kehancuran itu bukan seret satu kali robekan, bukan, tapi udah luluh lantak semuanya. Itu dengan kalimat idza sama'a insyaqqat, idza sama'a insyaqqat wa idza sama'a infatarat. Nah, futihat, pembukaan langit di sini ditafsirkan syuqqat li nuzulil malaikah. Ditashqiq, dibelah-belah li. Li di sini bisa sababiyah atau ta'lil. Disebabkan turunnya malaikat. Malaikat, ya. Itu ditafsirkan di sini seperti itu. Nah. Maksudnya apa itu? Syuqqat. Ya. Di sini lihat dikatakan oleh Imam At-Tabari, mungkin ini lebih jelas jadi nanti. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, wa syuqqatis sama'u fasuddi'at, dan dibelah-belah, dan langit dibelah-belah, ya, sehingga apa? Suddi'at, hancur. Fakanat turqa, fakanat turqa, maka kemudian langit itu menjadi apa? Turqa. Ada jalan-jalan, celah-celah karena hancurnya dia. Oke. Okay? Dan itu tafsiran dari At-Tabari terhadap potongan ayat fakanat abwaba. Fakanat abwaba. Langit jadi pintu-pintu. Kalau di sini fakanat abwaba zata abwabin. Apa arti zata abwabin? Memiliki pintu-pintu langit tersebut. Coba kita pahami sekarang bahasanya. Ya. Tadi kita bilang fakanat, kanat itu fi'lu madin naqis yang membutuhkan isim dan membutuhkan khobar. Isimnya sudah domir mustatir jawazan takdiru hi, yaitu as-sama, langit itu abwab. Pertanyaannya, apakah langit itu pintu begitu saja atau ditafsirkan oleh para ulama dengan tafsiran bukan pintu melainkan begini tafsirannya, abwab ini kan dia khobar, abwaba. Asalnya atau ditakdirkan bukan abwaba tapi kal abwabi atau zata abwabin. Faham enggak di sini? Langit-langit itu kal abwabi, yaitu seperti pintu-pintu, seperti celah-celah. Jadi asalnya kal abwab di sini adalah tasbih, penyerupaan langit dengan pintu-pintu. Oke, okay? Penyerupaan langit dengan pintu-pintu. Atau fakanat zata abwabin, langit-langit zat memiliki, zat itu seperti zu, ya, memiliki pintu-pintu karena banyak celah-celahnya, tapi dia tetap disebut langit ketika itu walaupun sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti pintu-pintu atau dia memiliki pintu-pintu, itu maksudnya dari fakanat abwaba, ya. Jadi bukan berarti ketika itu langit disebut pintu, bukan, tetapi langit seperti pintu atau memiliki pintu-pintu. Ya, kenapa? Nah, di sini ditafsirkan oleh Al-Jalaluddin Al-Mahalli, syuqiqat li nuzulil malaikat. Ada celah-celah dan pintu-pintu karena turunnya malaikat. Kalau antum lihat, coba buka surat Al-Furqan ayat 25. Coba lihat surat Al-Furqan ayat 25. Ada enggak di mushaf antum surat Al-Furqan? Hah? Ada kan? Kalau enggak ada berarti Masya Allah. Ayat 25 kan? Juz berapa dia? Juz 19. Ayat 25. Nah. Kalau dia nah halaman 362, sahih. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. Ya kan? Benar? Lihat, dah? Ayat 25. Iya. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. Ingatlah pada hari ketika langit tashakkok. Kalau dimaknai disini, pecah. Yang namanya pecah berarti berkeping-keping. Nah, ketika berkeping-keping berarti dia punya banyak celah. Bil ghamami, dengan adanya apa? Adanya ghamam, kabut putih, ghamam. Ya. Maka seseorang punya ghamam, itu ada kabut di hatinya, galau, itu ghamam, ya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Perhatikan ini. Nuzzilal malaikatu tanzila. Perhatikan bahasanya. Kalimatnya. Ya. Nuzzilal malaikatu, lihat, dengan nuzzila, bukan dengan unzila. Menunjukkan diturunkannya malaikat secara berangsur banyak. Tuh lihat, perhatikan itu. Lihat bahasa Arab luar biasa itu. Bukan dengan unzila, nuzila dikeluarkan secara banyak dan tanzila secara bergelombang, betul-betul diturunkan. Lewat mana? Celah-celah yang ada di langit yang telah hancur berkeping-keping. Baik, sekarang ya. Ketika tadi Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan syuqqiqat li nuzulil malaika, itu tafsir bil ra'yi atau tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur, tetapi tidak disebutkan. Paham di sini apa maksud bil ma'thur apa? Menafsirkan suatu ayat atau hadis dengan ayat atau hadis lainnya. Seperti menafsirkan wa futihatis sama dengan ayat lainnya, yaitu wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ya. Maka di sini berarti bukan sekadar pendapat begitu saja, penafsiran begitu saja, melainkan mengambil juga dari ayat lainnya. Paham di sini insyaallah? Ya, wa futihatis sama'u fa kanat abwaaba. Begitu penafsirannya, wallahu a'lam. Ya. Jadi penunjukan di sini ya, bahwasanya langit itu makhluk terbesar yang kita lihat sekarang. Kendati pun begitu, pada hari kiamat dia terpecah berkeping-keping, menunjukkan lemahnya dia. Ya. Apalagi manusia gitu kan. Nah. Baik. Jadi ingat tadi, fakanat abwaba, itu ditakdirkan oleh para ulama. Asalnya khabarnya, khabarnya kana ini, yaitu fakanat kal abwabi atau fakanat zata abwabin, ka abwabin atau zata abwabin. Kenapa seperti pintu atau memiliki pintu-pintu? Karena ada celah-celah, seolah-olah itu pintu masuknya para malaikat, diturunkannya malaikat. Nah, begitu. Baik. Mudah insya Allah. Terbuka enggak ini pikiran antum sini? Hah? Jelas. Nanti anda minta penjelasan loh ya antum. Ya. Dari segi balaghah ikhwah sekalian, tentu ada yang namanya tasbih, penyerupaan. Penyerupaan itu ada musabbah, musabbah bih, dan juga ada adatut tasbih, perkakas tasbih, mediator tasbih. Kalau Anda bilang, Syekh Reksi, antum seperti orang pintar. Jangan itu ngejek itu ya. Ya, antum seperti seperti apa antum? Seperti Pak Presiden. Hah? Oke. Okay. Jadi beliau diserupakan dengan Pak Presiden. Dikiaskan dengan Pak Presiden. Mediatornya apa di sini? Ada tuh tasbihnya apa? Kata yang mana? Seperti ka, ya kan? Ka. Kalau Anda bilang antum Pak Presiden, hah? Padahal bukan. Semua tahu beliau bukan presiden. Tapi Anda bilang antum itu presiden. Ada tuh tasbih, yaitu kata seperti dihilangkan. Paham? Mana yang lebih balik? Ya mana yang lebih betul-betul dalam? Ketika perkakas pentasbihan dihilangkan. Contoh lain, Pak Anwar khotib Thariqul Huda, benar atau tidak Pak? Oh enggak. Antum khotib di mana Pak? Masya Allah, khotib di rumah calon ya. Khotib ya. Khotib ya. Tapi Pak Anwar misalnya khotib ya. Seorang penceramah Pak Anwar, hah? Khotib. Kalau khotib apa tuh? Pengennya itu ya. Khotib ya. Mumpung masih ada celah ya. Masih banyak pintu-pintu masya Allah. Iya. Sedikit lagi antum sampai in, antum tuh baru ini bentar lagi antum sampai usul Salasah. Ya, nanti nanti qaid arba'nya belum. Nanti insyaallah Pak ya. Antum jangan cepat-cepat lah, tunggu kita-kita lah ya. Nah, ini bercanda doang ya. Misalnya Pak Anwar khatib ya. Kita bilang Pak Anwar kal asad. Kal asad kaf di sini ada tuh tasbih. Yaitu perkakas mediator mentasbih Pak Anwar dengan singa. Padahal beliau bukan singa, tapi seperti singa, ya kan? Pak Anwar kal asad di mimbar maksudnya. Tetapi kalau kita hilangkan perkakas tasbih, tasbih Pak Anwar asad. Pak Anwar adalah singa. Dia tuh singa dia tuh, ya kan? Ini tasbih bukan atau hakikat? Enggak, ini tasbih. Tapi perkakasnya dihilangkan dan ini lebih dalam lagi kalau sudah dihilangkan. Maka ketika dihilangkan tasbih atau ada tuh tasbih kaf, maka lebih dalam lagi. Fakanat abwaba, maka langit itu betul-betul pintu-pintu malaikat-malaikat turun yang diturunkan oleh Allah secara gradual. Paham gitu kan? Ini kita sebenarnya masuk ke balaghah ini. Tapi balaghah tanpa ilmu nahwu nggak bisa dia. Makanya kita perlu tahu kaf itu ada tuh tasbih, dia harfu jar dan dia posisinya sebagai khobar untuk kanat, ya itu harus tahu juga. Makanya nggak boleh orang belajar balaghah tapi dia nggak belajar nahwu, itu nggak mungkin, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Taib, Allah lanjut. Dikatakan di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, wasuyyiratil jibalu. Di sini tadi Syekh Hatum baca gimana Syekh? Zuhiba atau Zahaba? Zahaba. Zuhiba biha ya. An amaiki am an amakiniha. Ya. Fakanat saraba. Lafal sayyaratil jibal fakanat saraba ini plek persis dengan i'rabnya ayat sebelumnya, karena sama persis urutannya, susunannya, ta'nits tazkirnya sama. Sayyarat kita tahu dari sara yasiru berjalan, sayyara yusayyiru menjalankan, ya kan? Dan tadi juga kita lihat ketika disebut sayyara dari kata sayyara juga sayyara yusayyiru itu dengan tasydid di ainul fi'il, menunjukkan proses yang tidak sekali saja. Ya, lebih pula kita tahu gunung-gunung di bumi ini itu ya banyak, ya kan? Karena itulah al-jibal pakai jamak di sini, ya, menunjukkan bukan hanya satu jabal, jibal. Baik. Kalau tadi wa futihatis sama'u, as-sama kan di ta'nits. Nah ini salah satu pertanyaan. As-sama itu di ta'nits dan pernah pula di tadzkir. Jadi mu'annas dan pernah pula jadi mudzakkar. Jadi mudzakkar contohnya as-sama'u munfatirun bih. Ya kan? Karena wa'aduhu maf'ulah. Itu surat apa ini Pak? Juz 29 kayaknya. Ya. Itu pakai mudzakkar. Tapi di sini as-sama pakai mu'annas. Ya. Nah, apa bedanya? Atau memang mutlak memang bisa dimudzakkarkan, memang bisa dimu'annaskan, atau ada maksud tersembunyi di situ? Dikatakan oleh sebagian ulama, mereka mesti sependapat, tapi ini coba kita rangkum sedikit. As-sama'u itu ternyata adalah jamak, katanya, dari suatu lafal mufrad, mufradnya itu adalah as-sama'watu, sama'watu. Iya. Seperti misalnya mufrad untuk tufah, jadi as-sama' ini ismul jamak atau jenis gitu. Seperti misalnya lafal tufah, mufradnya apa? Tufah pakai ta. Lafal misalnya burtuqal, jenis itu. Tapi kalau disinggalkan, disendirikan, dimufradkan, satu jeruk apa? Burtuqalah. Paham atau tidak antum? Beberapa kata itu seperti itu. Ketika diadakan ta itu menunjukkan satu. Tapi ketika dihapus menunjukkan macamnya, jenisnya. Nah, seperti as-sama di sini katakan dia menunjukkan jenis as-sama, dia menunjukkan semua macam sama dari tujuh tabaqat itu. Maka ditaknifkan. Paham enggak dengan itu? Atau ngerasa berat enggak dengan pelajaran ini? Pak Niman, enggak usah tanya ya, Pak ya. Berat enggak, Pak? Berat, alhamdulillah, dirasakanlah. Pak, aduh, lupa, masya Allah. Pak Samira, berat atau ringan Pak ini? Berat. Mau diperingan atau tetap kayak gini? Hah? Antum mau upgrade gak? Ini juga anak-anak kesian juga, mantul, masya Allah. Baik, lanjut aja, kasihan al-wasuyiratil jibalu, al-jibal jama' atau mufrad, menunjukkan gunung-gunung itu semuanya di suyirat, dijalankan. Nah, sekarang bagaimana kok gunung dijalankan, ya kan? Zuhiba biha an amakiniha, itu tafsirannya. Kalau kita berpatuk pada harfiah makna suyirat, kita artikan gunung-gunung dijalankan. Dan itu kalau di nalar kita gunung berjalan, aneh. gitu loh. Tapi ditafsirkan zuhiba biha an amakiniha. Nih, zuhiba biha dari kata zahaba ditambah dengan huruf jar bi, ya enggak? Kalau zahaba saja artinya pergi. Tapi kalau ditambah zahaba bi, itu kadang bisa bermakna memergikan. Memergikan itu berarti apa? Mengenyahkan, membawa, dan seterusnya. Zuhiba biha ketika dipertemukan dengan an amakiniha, artinya berarti dilepas dari tempatnya. Gunung kalau dilepas dari tempatnya, kan gunung isinya tumpukan batu tanah. Kalau dilepas, gimana? Ya terbang nggak, maksudnya ya hancur nggak ya? Hancur lah. Kecuali di satu momentum, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengancam Bani Israel. Lihat di surat Al-Baqarah. Ya kan? Diangkat itu tur gunung di atas Bani Israel supaya mereka mau mengadakan perjanjian. Diangkat, tapi enggak sampai porak-poranda gunungnya. Allah angkat dengan kuasanya. Adapun di hari akhir, ya, gunung dicabut dari tempatnya, fakanat saraba, bukan sekedar diangkat, tapi nanti akan menjadi seperti saraba. Sarab itu apa artinya? Sarab artinya adalah fata morgana. Nah, fata morgana. Nah, tapi ditafsirkan di sini oleh Jalaluddin Al-Mahalli haba'a. Sementara haba'a, antum tahu haba'an mansur apa artinya haba'an mansur? Debu. Ya, haba itu artinya debu. Amalan orang kafir seperti habaan mansura, debu yang terbang di hari akhir, artinya tidak ada nilainya. Dan gunung ini adalah makhluk Allah yang terbesar di atas muka bumi. Bukan kau gitu, pendaki gunung. Hah? Masya Allah. Makhluk terbesar di atas muka bumi. Tapi kemudian Allah sifati dia seperti fata morgana yang ditafsirkan oleh Al-Mahalli haba. Sekarang anda tanya, apakah ada korelasi atau apakah nyambung fata morgana menjadi haba debu? Anda tahu fata morgana kan? Naik pada pasir atau di mana melihat kayak oase gitu, air gitu. Nah itu sarab. Makanya sarab mirip dengan syarab gitu. Sarab. Emang itu debu? Bukan. Tetapi kenapa kok gunung ini disifati fata morgana dan ditafsirkan debu-debu berterbangan? Ai mislahu, yakni seperti haba, seperti debu, fi khifati sayriha, seperti debu fi, dari segi khifah, khifah itu khafif, ringan, sayriha, ringannya sayr, berjalannya, ringannya, bergeraknya. Jadi ketika itu gunung itu sangat ringan berjalannya, maksudnya jadi debu-debu, tapi dia gunung gitu. Berarti gini nih, yang namanya fata morgana, ketika antum kehausan dan seterusnya bilang, seperti ada air kan, itu ada pergerakan nggak? Ah, karena mungkin panas terus fata morgana gitu. Nah, ini sarob ini namanya nih. Pergerakan yang antum lihat dari jauh itu seperti air sarob. Nanti gunung itu ketika dia meletus, kan dalam banyak ayat ya, dalam banyak ayat ya, disebutkan beberapa penjabaran bagaimana gunung itu nanti di hari akhir dia kan meledak. Dan meledaknya apa langsung tus gitu hilang? Enggak. Benda besar seperti itu ketika meledak itu kan apa namanya? Anda susah mentakbirkannya. Iya retak, iya kan? Retak, retak dan pasti nggak langsung retak, tuing hilang semua gitu, enggak kan? Tetapi seperti ada pergerakan masing-masing tuh. Coba bayangkan di kartun-kartun lah, ya? Gunung retak bentar lagi, kan? Nah, pergerakan kan berbayang-bayang. Itu adalah syarof fata morgana, seolah-olah dia gunung. Seperti itu juga ketika fata morgana air. Dia ada pergerakan-pergerakan, itu seperti air padahal bukan. Ini seperti gunung padahal sudah bukan lagi jadi gunung karena sudah gemeretak semua, sudah hancur, ya. Sudah terpisah antara batu dengan batu lainnya. Paham enggak di sini gambarannya? Wallah a'lam. Ana cuma berusaha menyampaikan pemahaman aja. Adapun kalau enggak sampai, ya Allah musta'an, enggak bisa lagi. Jadi seperti itu. Itu makna dari fakarat saraba. Coba antum ulang-ulang lagi itu pemahaman ini. Ya. Ingat bahwasanya sarab ya ditafsirkan dengan kata haba, itu dikatakan oleh para ulama laisa lahu mustanadun fil lughah. Tidak ada dasarnya dalam bahasa. Ya. Tidak ada dasarnya dalam bahasa. Dalam bahasa Arab yang namanya penafsiran atau penerjemahan atau sinonim itu tentu harus sesuai dengan ya bahasa Arab itu sendiri. Ya. Kalau misalnya kursi Allah ditafsirkan dengan kekuatan Allah misalnya enggak nyambung kan? Enggak nyambung. Karena kursi dalam bahasa Arab tidak pernah diterjemahkan, dimaknai dengan kekuatan, enggak pernah. Ya. Dan itu dalam masalah ya apa namanya akidah. Lalu bagaimana dengan sarab di sini kok ditafsirkan dengan haba? Ya. Bagaimana? Kenapa kok bisa ditafsirkan dengan haba? Yaitu di sini fakanat saraba, yaitu beliau rahimahullah di sini menafsirkan dengan proses kehancuran jabal tersebut. Karena lazim dari kehancuran jabal, lazim, masih ingat lazim, pelajaran lazim, konsekuensi dari kehancuran gunung dan konsekuensi dari bentuk gunung seperti Fata Morgana itu semuanya terpisah. Komponen gunung pasti terpisah enggak? Terpisah, makanya disebut haba. Jadi ada gradasi apa ya, bentuk gitu, terpisah semua, titik-titik gitu, berpencar itu zat dari gunung, maka dia disebut haba, yaitu debu, begitu. Lazim, kelaziman dari apa? Dari kehancuran jibal. Yang kelaziman seperti ini logis atau tidak? Logis, ya betul. Karena di nalar kita ya betul, gunung atau bukit atau pasir, tumpukan pasir sama batu. Dan kita juga kadang ngelihat apa? Ngelihat gunung meletus misalnya di TV, itu kan habaan mansurah dia. Ya. Dan bayangnya seperti Fata Morgana, seperti masih ada gunung dan seterusnya seperti Allah. Yang seperti ini sah untuk ditafsirkan semodel ini. Tafsir lazim. Tapi yang pernah kita pelajari dari lawazimut tafsir versi Asy'ari untuk beberapa sifat Allah itu enggak boleh. Contohnya apa, masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Pernah ada bahas, masih ingat enggak? Dulu misalnya apa ya? Hah? Tangan. Lazimnya apa? Tangan Allah Ta'ala ditafsirkan dengan kekuasaan Allah. Ya, mungkin bisa. Kalau misalnya Ar-Rahman, masih ingat Ar-Rahman Rahim? Pelajaran waktu itu, ajaran awal-awal itu, Ar-Rahman Ar-Rahim ditafsirkan dengan iradatul khairi li ahlihi, bukan? Menginginkan, ingin berbuat baik kepada orang yang berhak dibaiki. Baik. Tapi mereka menafikan sifat rahmah. Dan sifat rahmah mereka tafsirkan dengan sifat iradah. Ini namanya tafsir bil lazim. Ya. Karena kalau merahmati seseorang pasti ingin berbuat baik kepadanya, ya enggak? Tetapi asal sifat rahmatnya dinafikan, yang ditetapkan berbuat baiknya ini, ingin berbuat baiknya ini. Ini tafsir bil lazim. Ini contoh-contohnya. Anda sayang sama Ikin misalnya. Afan jauh enggak lah. Ikin sayang sama istrinya misalnya. Hah? Sayang kan rahmat kan ya? Ya. Ketika hadir rasa sayang itu, pasti ingin memberi sesuatu enggak ke istrinya? Ah. Di sini Asy'ariyah mereka menafikan sifat rahmatnya. Jadi menafikan adanya sifat rahmat, dan itu ditafsirkan rahmat itu sebagai keinginan, dan keinginan itu padahal konsekuensi dari adanya rahmat. Paham enggak di sini? Tafsir bil lazim dengan menafikan salah satu sifat Allah ini batin. Sifat rahmat ada sendiri, dan sifat iradah ada juga kan? Jangan menafikan rahmat dengan menetapkan iradah, atau memasukkan rahmat di dalam iradah, ini beda. Rahmat dan iradah ada lagi masing-masing. Itu tafsir bil lazim seperti itu batin. Adapun yang seperti ini semua juga tahu, maka tidak ada masalah dengan tafsiran seperti ini insyaallah taala. Agak berat insyaallah. Agak berat gimana sih? Antum paham enggak? Antanya ya. Bisa? Oke. Okay. Sekarang tadi apa yang dihapus dari secara takdir, dihapus dari wa quhati hati as-sama'u fa kanat abwaba. Apa yang dihapus dari itu? Ada satu huruf as-sama wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba. Ada sama itu huruf. Hah? Ada satu yang dihapus. Wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba. Paham atau enggak pertanyaannya? Jangan-jangan enggak paham nih. Enggak paham berarti tadi hilang itu. Bapak tadi udah jelasin. Dikata fakadat abwaba, ada yang secara takdir dihapus. As-sama bukan, enggak, itu bukan itu yang dimaksud. Itu bukan dihapus namanya. Itu mustatir. Kalau as-sama itu hiya. Atau gini nih. Fakadat abwaba, abwaba ini posisinya apa dalam i'rab? Sebagai khobar. Baik. Tadi asalnya dia itu langit itu pintu atau seperti pintu? Nah, berarti apa, ada yang dihapus ya? Apa yang dihapus? Syekh Reksi, tolong beritahu. Huruf kaf. Paham enggak sekarang? Berarti fakanat ka kal abwabi atau ka abwabin. Paham di sini? Ah. Mana yang lebih dalam? Diadakannya kaf atau dihilangkannya? Dihilangkannya kaf, masya Allah. Jazakallah khairan. Nanti habisin nerkas. Antum Syekh. Namanya siapa? Lupa antum. Hah? Sartono. Waktu itu ikut ajarnya ya antum ya? Dapat hadiah waktu itu ya? belum pernah dapat. Ajarnya belum. Yang lain sering. Siapa? Enggak, anak ambil ingat wajahnya aja. Baik, anak tanya antum. Tanpa lihat tafsir, tanpa lihat kitab. Wasiyyiratil jibal. Bagaimana tafsirannya menurut Al-Mahalli? Wasiyyiratil jibalu. Enggak nih, enggak ada. Cuma Arab lah kan. Zuhiba biha. Ya. Terus zuhiba biha. Hafal enggak? Baik. Zuhiba biha an amakiniha. Artinya apa? Dari tempatnya. Ahsanta. Baik. Kemudian ada fakanat. Jangan lihat lagi, jangan, udah selesai. Fakanat saroba. Apa arti saroba? Enggak, apa arti sarab dalam bahasa Indonesia? Sarab. Di padang pasir, ngeliat air. Enggak, di padang pasir ngeliat air kok debu. Udah, dia padang pasir ngeliat, wah ada air itu. Padahal bukan, itu namanya apa? Apa? Antum kok ngelototin anak gitu? Apa? Anda nyuruh jawab, bukan nyuruh ngeliatin anak terus. Antum di padang pasir. Atau bukan di padang pasir lah. Di jalanan keranggan. Hah? Dari jauh itu panas, dari jauh itu kelihatan kayak ada air. Banyak. Apa itu? Ah, fata morgana. Baik. Ditafsirkan oleh Al-Mahalli dengan apa? Debu, apa bahasa Arabnya? Haba. Sarob asalnya boleh enggak dimaknai dengan haba dalam bahasa Arab? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Antum kayak orang Arab aja nentuin, enggak boleh. Enggak ada dalam bahasa Arabnya itu. Ya kan? Tetapi dalam masalah penafsiran dengan apa kok bisa haba menafsirkan sarob? Tafsir dengan apa? Itu tadi Anda sebut belum lama ini. Tafsir. Ah, tafsir bin lazim. Ahsanta, masyaallah. Udah cukuplah. Soalnya Anda capek ya. Baik, fadhal. Antum berdua, fadhal, buat antum berdua. Baik, itu insyaallah yang bisa kita bahas. Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Pada pagi hari ini, Anda sebenarnya pengin ngetes aja ini. Coba kalau misalnya kita kajiannya stylenya dibegitukan, kira-kira cocok kok buat antum ya. Ternyata sebagian agak kepusingan ya. Anda baru tadi baru ini testing ya. Jadi antum tes percobaan aja. Jadi besok-besok insyaallah formatnya kita cari yang insyaallah lebih buat semuanya insyaallah ya. Gimana Pak Us, gimana? Pusing atau enggak tadi? Lumayan. Antum pusing enggak tadi? Antum masih mau jualan roti kan di sini? Udah dikri. Antum libur lagi nanti hari ini. Insya Allah gimana? Paham gak sih antum? Gak paham. Antum paham? Paham, masya Allah. Pak, gimana? Pak, di sini membekamkan diri sendiri di sini. Pak, dan jazakallah. Insya Allah nanti kita lihat lagi ke depannya ya. Berarti ini menunjukkan maksudnya, jadi antum tahu kadar antum seberapa gitu loh. Ya, ini ngerti. Makanya tambah semangat lagi nuntut ilmu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.